Aku Adam. Adam susah, no. Susah bilang no ke istri. Apalagi kalau dia bilang... Mas Adam! Duh, takjilku belum selesai. Waduh, bikin takjil apa ya yang spesial kayak inulku? Aha! Pakai Frisian Flake aja. Buka tutupnya, tuang isinya, nikmat creaminya. Frisian Flake kental manis, tuangkan semangat Ramadan. Cobain kali. Lagi ada promo loh, Frisian Flake creamy kental manis saset. Beli 6 gratis 1. Yuk beli sekarang sebelum kehabisan di pasar dan toko terdekat.